Mitra Bisnis, keputusan Kementerian Pendidikan menghapus pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum SD menuai pro kontra. Pemerintah beralasan, belum saatnya anak SD mempelajari bahasa Inggris yang dianggap hanya akan membebani siswa saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda soal ini? Saya kira nggak apa-apa. Kalau pelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan baik, kemudian bahasa Inggris betul-betul diajarkan di SMP, itu masalah itu nggak ada soal saya kira. Problematiknya yang kita kan diajarkan pun kan belum tentu, kan ada orang yang belajar dari SMP sampai SMA setelah lulus juga belum bisa bahasa Inggris itu, ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyelenggarakan pengajaran bahasa? Saya sepakat kalau anak di bawah kelas 4 itu secara psikologis belum tepat untuk belajar dua bahasa. Jadi saya kira kebijakan itu ada baiknya, tapi jangan lupa nanti setelah di SMP itu betul-betul pelajarannya itu ya. Nah, angkatan saya kan nggak ada pelajaran di SD kan. Saya kok ya bisa bahasa Inggris, yang belajar terus, kursus pun nggak bisa-bisa itu. Jadi tergantung bagaimana pelajaran diberikan. Readingnya bagaimana, comprehensionnya bagaimana, kemudian nulis makalahnya bagaimana. Kalau itu tidak pernah ada, ya walaupun belajar tidak ada artinya ya. Kalau pelajaran yang lain, matematika, bahasa Indonesia itu semua baik, pasti nanti gampang belajar bahasa asing. Anak yang sudah pinter itu belajar soal yang baru, bisa. Jadi dalam ilmunya, itu istilahnya itu kan ada, kalau anak sudah belajar dengan baik, akan bisa belajar apa saja yang baru. Ada teori transfer of learning. Tapi kalau mempelajari segala macam, tapi setengah ngerti, tidak ada gunanya. Memang orang Jerman belajar bahasa Inggris dari kecil. Negara lain juga tidak seperti itu kok. Jadi setiap negara, Indonesia itu kan negara kebangsaan. Tidak semua negara kebangsaan. Indonesia itu negara kebangsaan. Suatu negara mempunyai ciri khusus. Negara kebangsaan itu menyiapkan anak-anaknya menjadi bangsa Indonesia. Selama kita belum mampu menyaingi negara lain, jangan sampai membangun bangsanya juga diabaikan. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.